nyaris hilang dihempas badai prasangka. Haruskah pasrah dan selalu mengalah dari keinginan yang berbeda? Cintaku putih hanyalah untukmu, takkan berubah sampai akhir dunia. Namun kau tak pernah mengerti aku, menang sendiri. Bye.